asyik sibuk berhias indah, berkain batik baju kebaya, selendang buri kerudungnya sutra, kau cantik cantik penuh pesona. Hai janganlah engkau saat kita kan sudah saling berjanji pergi bersama. Kitab yang suci ke rumah ustaz atau kiai. Marilah kawan, mari bersama tingkatkan kitab Al-Quran.